amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Berusaha apa yang kita amalkan karena mengharapkan ridha Allah, ajr minallah, dan berusaha untuk tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita manfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Sebagian percetakan bab ke-39. Yaitu bab berkaitan tentang firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Berkenaan tentang orang-orang yang mengaku dirinya beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ternyata di dalam hatinya masih menginginkan berhukum dengan hukum tauhid, yaitu hukum yang menyisi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita masih pada dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Yaitu hadis yang menjelaskan tentang belumlah seseorang meraih kesempurnaan iman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membaca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Majid, berkaitan dengan pengertian iman menurut salaful ummah yang mereka di atas dalil dari kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat apa itu iman? Pengertian iman sesuai dengan dalil dari kitab dan sunnah. Nah, antum. Ahsanta barakallahu fik. Iman menurut salaful ummah atau a'immah adalah al-imanu qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan wal wa i'tiqadun bil janan yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, atau yang semakna dengan itu. Iman itu adalah mengandung, mencakup ucapan dengan lisan seperti bersyahadat, juga amalan dengan anggota badan keyakinan dalam hati. Iman juga bisa bertambah dengan taat kepada Allah, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya. Begitu juga iman juga bisa berkurang sebab maksiat kepada Allah, yaitu meninggalkan perintah atau mengamalkan larangan. Bahkan iman itu bisa batal. Nah ini, apabila mengamalkan atau mempunyai keyakinan yang bisa membatalkan iman, maka di sana ada istilah murtad. Bahkan di dalam kitab-kitab fikih ada bab tersendiri, ahkamul murtad, hukum-hukum orang-orang yang murtad, yaitu yang batal imannya. Pada pertemuan yang terakhir juga kita telah sampai dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah yang menunjukkan bahwasannya amalan termasuk iman. Siapa yang masih ingat? Muhammad. Oh. Enggak tahu. Naam. Siapa yang masih ingat? Muhammad lainnya ini. Muhammad Faqih. Mana dalilnya? Bahwasanya aman termasuk iman. Enggak tahu. Siapa yang tahu? Kemarin sudah kita baca dalilnya. Amin. Sebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah dalilnya adalah makanallahu liyudi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah sholatakum, sholat kalian. Sholat itu amalan dengan anggota badan, iya kan? Tapi diistilahkan dengan iman, berarti amalan termasuk iman. Ini sudah kita singgung kemarin. Dan kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah. Qala Asy-Syaikh Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li wafdi Abdul Qais, termasuk dalil bahwasanya amalan dengan anggota badan termasuk iman. Nah ini dalil yang lain, ingat-ingat ini biasa kalau ditanya biar enggak lupa. Termasuk dalil bahwasanya amalan dengan anggota badan termasuk iman adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais. Ada rombongan Abdul Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya dan menanyakan tentang Islam, tentang iman. Nah, ketika mereka datang rombongan dari kabilah Abdul Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, amurukum bil imani billahi wahdah. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa iqamas shalah atau wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamur ramadan dan seterusnya al hadis ini sekarang Rasul memerintah kepada mereka, saya perintahkan kepada kalian, kepada rombongan Abdul Qais ini yang datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislamannya, aku perintahkan kepada kalian dengan iman kepada Allah semata. Lalu Rasul bertanya, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah semata? Lalu mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adabnya mereka. Ya mungkin memang mereka enggak tahu karena baru masuk Islam. Baru kenal Islam, maka menyandarkan ilmunya kepada Allah dan Rasulnya. Ini masalah din. Yang lebih tahu adalah Allah dan Rasulnya. Adapun kalau masalah dunia, lebih zaman sekarang ini, ditanya umpamanya, ya paling Allahu A'lam. Ya. Jangan ditambah, wa Rasuluhu, jangan. Masalah dunia sekarang ini umpamanya, dia sudah wafat. Tanya, Allahu a'lam bissawab. Adapun masalah dunia, masalah din, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Walaupun sekarang ini ditanya tentang masalah din, ya Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau kita ditanya tidak mengetahui. Karena dalam masalah din, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masalah agama. Maka mereka menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Terus kala lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iman kepada Allah semata adalah syahadah. Bersaksi. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu bersaksi dua kalimat syahadah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan iman adalah qaul bil lisan. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Ini amalan, ini dalil, ini syahidnya ini. Menegakkan sholat, itu amalan. Dan itu iman kepada Allah semata. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ini juga amalan. Dengan harta. Wa siyamur ramadhan. Dan puasa bulan Ramadan. Ini semuanya amalan. Diistilahkan dengan iman. Ini dalil. Bahwasanya Iman adalah termasuk iman adalah amalan. Yaitu al-amalun bil argan. Adapun i'tiqad bil janan ini wadih. Iman adalah i'tiqad. Wa huwa fi sahihain was sunan. Hadis ini terdapat dalam dua kitab sahih, yaitu sahih al-Imam al-Bukhari dan sahih Imam Muslim. Was sunan juga disebutkan dalam kitab Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Wad-dalilu, kita lanjutkan. Wad-dalilu ala annal imana yazidu. Sekarang dalil bahwasanya iman itu bisa bertambah. Dan karena iman bisa bertambah, berarti iman juga bisa berkurang. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala dalam surah Al-Mudathir ayat ke-31. Wa yasdadal ladzina amanu imana. Firman Allah ta'ala dalam surah Al-Mudathir ayat ke-31 yang artinya akan bertambah bagi orang-orang yang beriman apa imannya. Ini dalil wadih bahwasanya iman bisa bertambah. Dalil yang lain dalam surah At-Taubah ayat ke-124. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka akan menambahi mereka imannya, akan tambah imannya. Dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya iman bisa bertambah, juga bisa berkurang. Hilafan, kata beliau, limang kala innal imana huwal qaul. Ini berbeda dengan mereka yang berpendapat iman itu hanya ucapan. Siapa mereka? Wahumul murji'ah. Mereka lah murji'ah. Bagi murji'ah itu imam ya hanya satu sudah. Maka iman, imannya sahabat sama dengan imannya munafikin. Karena hanya ucapan. Sahabat bersyahadat, orang-orang munafik bersyahadat, sama. Ini murji'ah. Jelas kebatilannya. Karena Al-Quran membedakan mereka-mereka orang yang beriman dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW dengan mereka orang-orang munafik yang Allah menafikan imannya. Walaupun mereka melafadzkan kalimat syahadah, tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Ini sebagai dalil juga bahwasanya iman bukan hanya mengucapkan, melafadzkan. Dan juga berbeda, kata beliau, wa man qala innal imana huwa tasdiq. Kal asyairah, kata beliau. Dan juga berbeda dengan orang yang berpendapat iman itulah tasdiq, pembenaran atau membenarkan. Ini menurut kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Jadi apa yang dalam hati. Adapun ucapan menurut Asy'ariyah, kadang-kadang dikatakan sebagai syarat, kadang-kadang tidak. Hanya syarat saja. Dan kadang-kadang juga enggak. Yang penting tasdik. Kalau iman hanya tasdik, mungkin Abu Jahal membenarkan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebagian kisahnya, Abu Jahal mengakui apa yang dibawa Rasulullah SAW itu benar. Pasti. Tapi tidak mau mengucapkannya. Karena faktor lain. Kurang lebih bahasa kitanya. Enggak mau kalau mengikuti dari keturunannya Bani Hasyim. Karena Abu Jahal merasa adalah punya kabilah yang mulia. Nah ini. Dalam sebagian kisahnya, Abu Thalib pamannya, beliau, kalau tasdik, mungkin membenarkan apa yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan membelanya, bukan memusuhi. Abu Jahal memusuhi. Abu Thalib ini membela Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW mengajak beliau untuk mengatakan syahadah, ya amik, kul, la ilaha illallah, atau kalimatan, ahuhaju, lakang indallah. Katakan satu kalimat yang aku akan berhujah untukmu ya pamanku di hadapan Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Beliau enggak ngingkari itu, cuma enggak mengucapkan. Temannya yang di sampingnya mengatakan atarhabu an millata Abdul Muthalib. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Itu agama bapaknya. Nah ini. Itu aja kalau temannya mengatakan. Nah, yang teman yang kafir. Bab kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, otomatis membenci agama syirik. Maka temannya ini yang kafir waktu itu memahami kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya adalah membenci agama syirik. Maka kata temannya, atarhubu an millata Abdul Muthalib. Apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Dan sampai akhir hayatnya, pamannya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka tidak dikatakan sebagai orang yang beriman, walaupun mungkin tasdik dalam hatinya membenarkan itu kebenaran. Maka tidak cukup membenarkan tauhid umpamanya, dikatakan sebagai orang yang beriman, enggak cukup, harus mengucapkan juga bersyahadat. Orang-orang orientalis, ya, mereka orang-orang orientalis adalah orang-orang yang memang mereka menyibukkan waktunya untuk mengkaji Islam, ya, walaupun tujuannya adalah ingin mencari kelemahan Islam. Ini namanya orang-orang orientalis, biasanya orang-orang barat biasanya. Mereka mengkaji Islam, bahkan mereka mengkajinya lebih daripada kita. Dan mereka mempunyai karya-karya kadang-kadang bermanfaat untuk muslimin. Di antara mereka ada yang tasqiq, memang meragukan Islam untuk memang tujuannya itu. Di antara mereka ada yang mengakui Islam benar. Setelah dikaji, mengakui Islam itu benar. Di antara yang mengakui Islam itu benar, ada yang beriman menjadi muslim, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa tasdik saja bukan iman. Dipahami ya? Naam. Maka ini pendapat yang batil. Kalau iman hanya tasdik. Nyisi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka juga ada yang berpendapat iman itu enggak bisa berkurang. Kalau iman sempurna, apabila melakukan kemaksiatan batal imannya, kafir. Siapa? Khawarij. Dan yang mirip dengan Khawarij adalah Mu'tazilah. Mereka mengakui iman adalah ucapan, keyakinan, amalan. Tapi sayangnya tidak mengakui iman itu berkurang. Sehingga apabila melakukan kemaksiatan, batal imannya. Kafir. Atau kalau Mu'tazilah, baina manzilatain. Enggak seberani Khawarij. Jadi apa? Sikapnya apa namanya? Kalau seorang yang beriman melakukan kemaksiatan, dia bukan orang yang beriman, tapi bukan orang kafir. Enggak apa itu? Ya baina manzilatain, di antara dua posisi itu katanya. Kalau mati di kuburan apa ya? Kuburan muslim bukan muslim. Kuburan kafir mau enggak ya kalau mati keluarganya? Mu'tazilah. Tapi di akhirah sama nanti. Khawarij dengan Mu'tazilah. Pelaku dosa besar di neraka. Hanya di dunia berbeda. Intinya menyelisih dalil. Ini adalah pendapat yang batil, menyelisih dalil. Dan memang kalau kita lihat ya ikhwan, apa saja pendapat atau amalan yang mengisi dalil akan aneh kelihatan, akan aneh kelihatannya. Akan kita lihat itu aneh. Baik itu keyakinan, amalan. Kenapa menyisi dalil? Ini. Dan ini penting dipahami oleh kita masalah iman. Karena akan muncul beberapa kelompok dalam masalah ini yang menyelisih pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah masalah iman. Menyelisih Salaful Ummah. Menyelisih A'immah dalam pengertian iman. Dan itu akan berakibat besar. Baik dalam mensikapi umat ini. Seperti Khawarij begitu mudahnya mengkafirkan kaum muslimin. Maka dikatakan dengan takfiri. Karena mudah mengkafirkan. Sepintas kalau tidak hati-hati, ada maka pakai dalil. Seperti dalil yang kita baca sebelumnya. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina ketika dia berzina mu'min. Nah ini. Ini kan jelas kata mereka. Ketika dia berzina bukan orang mu'min. Nah kata dalilnya jelas, tapi pemahamannya salah. Yang dimaksud di sini dinafikan imannya adalah kesempurnaan iman. Karena ketika dia bermaksiat tidak pantas dimutlakkan imannya. Iman yang mutlak, iman yang sempurna. Berarti ketika dia berzina, dia mukmin yang fasik. Wala'iyadubillah. Orang beriman yang fasik karena kemaksiatannya. Maka bagi orang yang tidak hati-hati, tidak memahami manhaj salaf, banyak terkecoh. Banyak tertipu. Dan banyak lagi dalil-dalil yang mereka bawa kepada pemahaman mereka. Maka yang penting ya ikhwan bukan memiliki dalil. Ini penting. Ini faedah ini. Bukan yang penting memiliki dalil. Tapi tepat enggak pendalilannya. Dalam istidlal tepat enggak dia. Ini yang penting ya ikhwan. Karena ada sebagian mereka, mereka punya dalil loh. Bahkan banyak dalilnya. Katanya gitu. Baik dari ayat-ayat, hadis-hadis yang sahih. Bahkan sebutkan, disahkan oleh Al-Albani. Iya. Mereka mengumpulkan dalil banyak. Tapi di dalam beristinbat mengambil dalil, mengambil hukum dengan dalil itu tidak tepat. Ini, ya ikhwan ini penting. Maka perlu belajar di sini. Banyak kaum muslimin yang terkecoh dengan ini, dengan pemahaman khawarij takfiri. Biasanya orang-orang yang punya semangat. Punya semangat. Tapi keliru dalam memahami. Atau karena salah guru ketika belajar Islam. Ada sebagian manusia, mereka punya dalil loh. Mereka juga menyebutkan ayat, menyebutkan hadis. Iya. Bahkan alul bid'ah, jangan antum heran, mereka juga menyebutkan ayat dan hadis. Baik abid-abid yang lain. Mereka Isra Mi'raj pun menyebutkan hadis. Gitu. Tapi apakah tepat dalam pendalilannya? Di sini pentingnya manhaj ya ikhwan. Yaitu cara memahami Islam dengan benar. Berdasarkan hadis, berdasarkan Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini sudah adzan belum ini? Sudah. Anak enggak dengar. Afwan. Mungkin sampai sini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.